Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Tentunya Nabi SAW adalah seorang yang sangat fasih. Kita telah jelaskan Rasulullah SAW waktu kecil. Beliau dirawat, dipelihara di Bani Sa'ad, di Ta'if. Oleh ibunda susuan beliau yang bernama Halimah Sa'diyah. Yang kata para ulama, di antara hikmahnya Rasulullah SAW dijauhkan dari kota Mekah. Karena kota Mekah adalah kota dan banyak orang-orang asing yang masuk ke kota Mekah. Ada orang Persia masuk di kota Mekah. Ada orang-orang Habasyah yang masuk di kota Mekah. Sehingga dikhawatirkan sebagian bahasa nanti ditangkap oleh Nabi ternyata bukan bahasa Arab. Oleh karenanya, di antara kebiasaan orang Arab, mereka membiarkan anak-anak mereka untuk tinggal di perkampungan, di Badiyah. Berkaitan Nabi SAW adalah seorang yang fasih, bahasa Arabnya sangat hebat, sangat indah. Dia mengerti betul bagaimana balaghah bahasa Arab. Tatkala dia mendengar firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Dia tahu ini bukan perkataan biasa. Ini perkataan yang menakjubkan dari susunan balaghahnya, dari susunan bahasanya, ini bukan dari ilmu bahasa Arab. Dia tahu ini bukan perkataan biasa. Kemudian dalam isi dari kalimat tersebut, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu. Sementara kita tahu Nabi SAW tatkala sedang berkhulwat, sedang mencari bagaimana bisa beribadah kepada Rabbnya. Ingin mengenal Rabbnya. Ini yang dia cari-cari selama ini. Ternyata orang ini membawa kabar tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka menimbulkan pertanyaan dalam hati Nabi SAW. Disebut oleh para ulama, kenapa malaikat meluk Nabi SAW sekali, kemudian dilepas, dipeluk lagi, dilepas, dipeluk lagi, dilepas, sampai tiga kali. Sebagian ulama mengatakan agar Nabi tahu bahwasanya dia sedang tidak tidur. Ini bukan dalam keadaan tidur, tapi dalam keadaan terjaga. Bahwasanya yang kau alami sekarang bukan dalam keadaan tidur. Karena Nabi SAW sebelumnya mimpi kan. Kita sebutkan tadi, selalu mimpi. Mimpi ru'ya salihah, mimpi kemudian terjadi. Mimpi kemudian terjadi. Sekarang yang terjadi di hadapan beliau, alaihissalam, bukanlah mimpi. Tapi suatu kenyataan, oleh karenanya beliau dipeluk agar beliau rasa bahwasanya beliau tidak dalam keadaan tidur, namun dalam keadaan sedang terjaga. Akhirnya, malaikat itu pergi. Lelaki tersebut pergi, faraja'a Rasulullah SAW yarjifu fu'aduhu. Maka Rasulullah SAW segera pulang ke istrinya yang tercinta, Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, dalam kondisi gemetar, ketakutan. Mengalami kejadian yang luar biasa. Fadakhala ala Khadijata binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Maka kemudian Rasulullah SAW bertemu dengan istrinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Beliau berkata, zammiluni, selimuti aku, karena ketakutan, gemetar. Ya orang kalau sudah ketakutan, kedinginan atau tidak? Orang gemetar, kedinginan, keluar keringat dingin, kemudian rasa dingin. Maka Rasulullah SAW mengatakan, zammiluni, selimuti aku. Zammiluni, dua kali. Kata Nabi SAW, selimuti aku, selimuti aku. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu raw. Maka Khadijah pun menyelimuti suaminya, tidak bertanya ada apa gerangan. Langsung, begitu suaminya bilang, selimuti aku. Yang pertama dia lakukan, langsung selimuti suaminya. Taat kepada suaminya. Sebagaimana telah kita jelaskan. Khadijah 25 tahun hidup bersama Nabi, tidak pernah mengangkat suara kepada Nabi SAW. Tidak pernah membantah perintah Nabi SAW. Seluruh waktunya bagaimana bisa mengkhidmat suaminya. Sangat sayang dan cinta kepada suaminya. Begitu suaminya bilang, zammiluni, selimuti aku. Dia tidak pakai tanya-tanya, tidak komentar ya. Maka diselimuti oleh Khadijah radhiyallahu ta'ala anha sampai hilanglah rasa takut dari dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW berkata li Khadijah, berkata kepada istrinya Khadijah. Wa akhbaraha bil khabar. Maka dia pun menceritakan apa yang terjadi. Ceritakan kejadiannya begini, begini, begini. Kemudian setelah Rasulullah SAW cerita, dia mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi wa isriku, saya takut sesuatu menimpa diriku. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW takut gila, karena aneh yang dia alami ini. Ini laki-laki datang, tiba-tiba muncul, terus hilang begitu saja, dari mana. Padahal kita tahu Rasulullah SAW buat. Jadi menakutkan, tahu-tahu membacakan firman yang menakjubkan isinya. Rasulullah khawatir, jangan-jangan saya ditimpa sesuatu. Maka saat itulah peran seorang istri. Maka Khadijah mengatakan kepada Rasulullah SAW, kalla wallahi ma yukhzikallahu abadan. Sekali-sekali tidak, wahai suamiku. Kau tidak perlu takut kepada sesuatu. Wallahi ma yukhzikallahu abadan. Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Innaka latasilur rahim. Khadijah mengatakan, engkau senantiasa menyambung silaturahmi. Watahmilul kalla. Engkau senantiasa membantu seorang yang tidak mampu. Wataksibul ma'adum. Ya, atau orang yang belum bisa mandiri kau bantu. Wa taksibul ma'adum, ada orang yang tidak memiliki apa-apa, kau kerja, kau berikan hasilnya kepada orang tersebut. Wa taqrid dhaif, dan engkau senantiasa menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawa'ibil haq, dan engkau senantiasa membantu orang yang terkena musibah. Khadijah menenangkan suaminya. Orang yang seperti engkau, wahai suamiku, tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fantalaqat bihi Khadijatu radhiyallahu ta'ala anha hatta atat bihi Warqata bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Maka akhirnya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha membawa suaminya untuk menenangkan suaminya setelah suaminya ditenangkan. Dia ingin menenangkan lagi kepada orang yang lain, orang yang soleh, yaitu Warqa ibnu Naufal. Warqa ibnu Naufal adalah ibnu ammi Khadijah, sepupunya Khadijah. Kita katakan Khadijah bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Adapun kalau Warqa ibnu Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Jadi Naufal dan Khuwailid bersaudara. Bapaknya Khadijah dengan bapaknya Warqa saudara kandung. Warqa ini sepupunya Khadijah, anak pamannya Khadijah. Dalam hadis disebutkan wa kana ru'an tanassara fil jahiliyah. Beliau Warqa masuk ikut agama Nasrani. Tatkala belum datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu nabi terakhir sebelum Rasulullah siapa? Nabi Isa alaihi salam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekitar tahun 600-an baru mendapat wahyu. Jadi antara nabi dengan kenabian, Nabi Isa dengan kenabian Nabi Muhammad sekitar 600 tahun. Tidak ada nabi di antara mereka berdua. Oleh karena Nabi Isa Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismi Ahmad." Nabi Isa memberi kabar gembira kepada pengikutnya bahwasanya akan datang seorang rasul setelahku namanya Ahmad. Oleh karenanya Warqa bin Naufal di zaman jahiliyah dia masuk Nasrara. Namun dia masih dalam Nasara yang asli, yang masih bertauhid. Kita tahu semua nabi bertauhid. Adapun agama Nasara yang sekarang telah terjadi perubahan terhadap Injil, mereka terpengaruh dengan penyembahan terhadap berhala, mereka menyembah manusia, ini setelah terjadi penyimpangan. Warqa bin Naufal masih berpegang dengan agama Nasraniyah, agama yang lurus. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani, bahkan beliau bisa menulis dengan bahasa Ibrani. Fa yaktubu minal Injil bil Ibraniyah masyaallah an yaktub, dan beliau menyalin Injil dengan bahasa Ibraniyah dan beliau bisa. Wa kana syaikhun kabiran qad ami, beliau sudah tua dan dalam keadaan buta. Qalat lahu Khadijah, maka Khadijah berkata kepada Warqa, ya ibna ammi isma min ibni akhik, wahai anak pamanku, dengarkanlah dari pembicaraan anak saudaramu, yaitu dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Warqa, maka Warqa berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibna akhi madza tara, wahai anak saudaraku, apa yang kau lihat, apa yang terjadi. Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri kabar tentang apa yang terjadi pada dirinya, apa yang dia lihat. Faqala lahu Warqa, maka Warqa berkata, hadza namus alladhi nazala Allahu ala Musa, ini adalah pembawa kabar. Namus itu pembawa kabar yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, artinya ini malaikat Jibril. Faqala lahu Warqa, kemudian Warqa berkata, ya laitani fiha jaz'an laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuka. Maka Warqa tiba-tiba berkata, seandainya saya masih muda dan seandainya saya masih hidup tatkala kaummu akan mengusirmu wahai Muhammad. Muhammad heran. Kemudian Rasulullah SAW berkata, awa mukhrijiyahum, apakah kaumku akan mengusirku? Warqa mengatakan, kalau saya masih muda tatkala kaummu mengusirmu, la ansurannaka nasran muazzaran, saya akan menolong engkau dengan pertolongan yang kuat. Jadi Warqa mengabarkan kau akan diusir, dan kalau saya masih hidup dan masih muda, saya akan tolong engkau dengan pertolongan yang kuat. Nabi Muhammad heran. Ada apa gerangan? Kenapa saya dikeluarkan? Rasulullah SAW tidak masuk dalam pikiran beliau, kok bisa saya diusir? Apa sebab saya diusir? Secara zahir beliau adalah orang yang dipuji oleh mereka. Semua orang-orang Quraisy mengakui Nabi SAW. Bukankah dalam kejadian waktu mereka berbunuh-bunuhan gara-gara meletakkan Hajar Aswad, yang jadi hakim Rasulullah SAW? Bukankah mereka menggelari Nabi SAW dengan Al-Amin? Orang yang terpercaya, orang yang amanah, orang yang jujur. Semua orang tahu tentang akhlak Rasulullah SAW. Terus apa gerangan? Kenapa saya harus diusir? Maka Rasulullah SAW mengatakan, awah mukhrijiyahum. Kenapa mereka mengusir saya? Apakah mereka akan mengusir saya? Naam, kata Warqa, iya. Lam ya'ti rajulun qat bimithli maji'ta bihi illa udi. Tidak ada seorang pun yang datang dengan seperti yang kau bawa, itu seorang Rasul, kecuali akan dimusuhi. Kita tahu Rasulullah SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Beliau tidak pernah membaca tentang kisah-kisah di Injil, tentang kisah para nabi, bagaimana Nabi Nuh diusir oleh kaumnya, Nabi Ibrahim diusir oleh kaumnya, bagaimana Nabi Saleh, Nabi Hud. Dia tidak tahu tentang kisah itu, dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dia tidak tahu tentang perincian kisah para nabi, bagaimana permusuhan kaum mereka terhadap para anbiya. Kemudian, wa in yudrikuni ansuruka nasran muazzaran, wahai Muhammad, seandainya waktu kau diusir dan saya masih hidup, saya akan menolong kau dengan pertolongan yang kuat. Thumma lam yanbash Warqa an tufiya wa fatara al-wahyu. Tidak lama kemudian Warqa pun meninggal dunia. Jadi tidak sempat bertemu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, kemudian dimusuhi oleh musuhnya, ternyata dia sudah meninggal dunia. Karena dia sudah tahu, dia rasa dia akan meninggal. Beliau sudah sangat tua, sudah buta. Sehingga beliau mengatakan, seandainya saya masih muda, seandainya saya masih hidup, kalau saya bertemu dengan hari kau diusir, saya akan tolong engkau, wahai Muhammad. Namun ternyata dia tidak bertemu dengan hari tersebut. Demikian saja, subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.